Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah lamma su'ila 'an qital at-tatar فقال كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه كما قال أبو بكر الصديق كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مانع الزكاة وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم. Syekhul Islam rahimahullah pernah ditanya tentang memerangi bangsa Tartar. Beliau menjawab, setiap golongan yang menolak untuk mengerjakan syariat Islam yang zahir, apakah dari Tartar ataupun selain Tartar, maka wajib diperangi sampai mereka mau terikat dengan syariat ini. Walaupun mereka sudah mengucapkan syahadat, walaupun mereka sudah berpegang dengan beberapa atau sebagian dari syariat, tetapi kalau tidak mau mengerjakan satu hukum yang zahir seperti salat atau zakat, maka mereka tetap diperangi oleh penguasa muslim sampai mau salat, sampai mau zakat. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu memerangi para penolak-penolak zakat. Wa ala hadza ittafaqal ulama'u ba'dahum. Dan dengan ini sepakat seluruh para ulama setelah Abu Bakar. Artinya setelah Abu Bakar dan para sahabat sepakat, maka para ulama setelahnya pun sepakat. Qala fa ayyuma ta'ifatin imtana'at an ba'd as-salawatil mafruḍah aw mafruḍat aw as-siyami aw al-hajji aw al-iltizami tahrimid dima'i aw al-amwali aw al-khamri aw al-maisir أو نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها التي يكفر الواحد بجحودها فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كان مقراً wa in kanat muqirratan biha wa hadha mimma la a'lam fihi khilafan bainal ulama. Maka kata beliau, siapapun kelompok apapun yang imtana'at, yang menolak beberapa salat atau sebagian salat-salat wajib, atau menolak puasa Ramadan, atau menolak haji, atau menolak untuk berpegang dengan hukum tidak bolehnya menumpahkan darah kaum muslimin, atau tidak mau berpegang dengan hukum tidak boleh merampas harta, demikian pula tentang haramnya khamr dan maisir, demikian pula siapa yang tidak mau meninggalkan nikah dawatil maharim yang menentang hukum larangan menikahi kerabat-kerabat atau enggan untuk mengikuti jihadul kuffar, ini menolak untuk memerangi orang-orang kafir, dan lain-lainnya dari kewajiban-kewajiban agama atau keharaman-keharaman yang tidak ada udzur bagi siapapun, enggak ada alasan bagi siapapun untuk menentangnya atau untuk meninggalkannya. Yang kalau ditinggalkan salah satunya dengan juhud, maka dia kafir. Fa inna ta'ifah, maka kelompok yang menghalangi atau kelompok yang tidak mau menerima ini, kelompok yang tidak mau tunduk dan bahkan menentang hukum-hukum tersebut, tuqatal 'alaiha, diperangi. Wa in kanat muqirratan biha, walaupun mereka mengikrarkan dengan syahadat. Wa hadha mimma la a'lam fihi khilafan bainal ulama, dan ini yang aku tidak tahu adanya perselisihan para ulama. Maksudnya beliau tidak melihat para ulama berselisih, mereka semua sepakat. Hati-hati, jangan salah paham bahwa dari kemarin kita bahas tentang diperangi untuk menunjukkan kalau mereka itu adalah orang-orang yang mewujud, yang memiliki sejenis kekufuran yang namanya juhud. Al-juhud, menentang. Mungkin ada orang yang melanggar hukum syariat, tetapi barakallahu fikum, dia tidak menentang, maka hanya disebut sebagai asi, ahli maksiat. Tetapi kalau dia menentang juhud, saya tidak mau zakat, maka mereka diperangi sampai mau zakat. Atau berkata, saya tidak mau salat, saya muslim, tapi saya tidak mau salat. Ini juga sama, juhud. Maka pemerintah, penguasa akan memeranginya sampai dia mau. Atau kalau bukan diperangi, ditangkap dan diberi waktu 3 hari untuk kembali mengerjakan salat, mengeluarkan zakat, dan mengerjakan semua syariat yang diperintahkan. Kalau tidak mau mengerjakannya, maka dianggap murtad, keluar dari agama. Ini ikhwan ibn a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada perselisihan di antara para ulama untuk menunjukkan bahwa la ilaha illallah memiliki konsekuensi yang harus dikerjakan. Ketika sudah mengatakan la ilaha illallah, kami mempersaksikan bahwa tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Buktikan dengan salat. Buktikan dengan puasa. Buktikan dengan mengikuti hukum-hukum Allah. Buktikan. Ini barakallahu fikum adalah syariat. Sebagai bukti kalau dia benar-benar mengakui la ilaha illallah sidqan min qalbihi, benar-benar yakin dari hatinya sehingga terlihat buktinya. Sehingga barakallahu fikum, Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran, wa in tabu, ini tentang musyrikin, perangilah mereka. Wa in tabu, kalau mereka bertaubat, wa aqamu shalah wa atau zakah, kalau mereka bertaubat berarti masuk Islam, dan mereka salat dan mereka mengeluarkan zakat, fa khallu sabilahum, biarkan jalan mereka. Disebutkan salat dan zakat karena dua perkara ini konsekuensi dari la ilaha illallah, konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Qala, beliau berkata lagi, haula wa haula'i 'inda al-muhaqqiqin laysu bughatan bal hum kharijin 'anil islam, dan mereka ini orang-orang yang jatuh dalam juhud tadi, menentang hukum syariat, bahwa orang-orang ini barakallahu fikum bukan bughat, tetapi mereka orang-orang yang keluar dari Islam. Apa itu bughat? Bughat adalah penentang penguasa. Para jahidin tuqatal, orang-orang yang menentang hukum tadi bisa diperangi. Bughat juga tuqatal. Tetapi ada perbedaan antara keduanya. Antara qitalul jahidin dengan qitalul bughat berbeda. Apa perbedaannya? Kalau memerangi mereka seperti memerangi orang-orang yang kafir sampai mereka masuk Islam kembali. Tetapi kalau merangi bughat, tidak. Bughat ini muslimin, tetapi mereka dalam keadaan menentang penguasa, kemudian diperangi. Apa kata Allah? Faqatilul lati tabghi. Ini kata bughat dari kata tabghi. Dalam surat Al-Hujurat. Faqatilul lati tabghi. Hatta tafi'a ila amrillah. Perangilah orang bughat ini sampai mereka kembali kepada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang lari tidak dikejar. Yang tertangkap tidak dianggap sebagai tawanan. Hartanya tidak dijadikan rampasan perang. Keluarganya tidak dijadikan tawanan. Karena mereka muslimin. Kata Syekhul Islam, yang tadi menentang salat, menentang zakat, menentang ini barakallahu fikum, diperangi, dan diperanginya tidak seperti diperanginya buat, tapi diperanginya orang-orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan laisu buwatan, melainkan mereka adalah orang-orang yang menentang atau kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Balhum kharijuna 'anil Islam. Qauluhu, di dalam hadis ada kalimat wa hisabuhu 'ala Allah. Ai Allahu tabaraka wa ta'ala huwa alladhi yatawalla hisabuhu. Yani Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala, dialah yang yatawalla hisabuhu, yang menanggung hitungannya atau yang akan menghitungnya. Fa in kana sadiqan jazahu. Kalau jujur maka akan dibalas oleh Allah. Bi jannatin na'im, dengan surga-surga yang penuh kenikmatan. Wa in kana munafiqan 'adzabahu al-'adzab al-alim. Kalau ternyata munafik, zahirnya muslim, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, sunnah Muhammad Rasulullah, salat bersama kaum muslimin, puasa bersama kaum muslimin, ternyata hatinya nifaqan, hanya berpura-pura. Hatinya enggak punya keimanan. Maka yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lah yang akan menghukumi mereka. Barakallahu fiikum. Itulah makna wa hisabuhu 'ala Allah. Berarti kita manusia di dunia hanya menghukumi zahir-zahirnya saja. Menghukumi yang tampak saja. Tampaknya muslim, hukumi sebagai muslim. Selesai. Tapi dia hatinya, hati urusan Allah. Nahkum ala zahir, wallahu yatawalla sarair. Kita menghukumi zahir, Allah lah yang akan melihat atau yang akan menghitung apa yang ada di sarirah. Sarair, bentuk jamak dari sarirah, yaitu apa yang ada dalam hati. Allah yang menghukumi apa yang dalam hati. Kita hanya menghukumi zahir-zahirnya saja. Wa amma fi niyat fal hukum ala dhahir. Wa amma di kitab saya salah cetak. Enggak ada dalnya. Maka saya bingung bacanya. An-niyya. Wa amma fid dunya pinjam pena. Wa amma fid dunya fal hukmu ala dhahir. Adapun di dunia hukumnya dohirnya saja, yang tampak saja. Faman ata bitauhid walam ya'ti bima yunafihi dhahiran. Siapa yang mendatangkan tauhid, mempersaksikan la ilaha illallah, dan tidak melakukan hal-hal yang menyelisihi tauhid tersebut secara zahir, waltazama syari'al Islam, dan tampak terlihat mengikuti syariat Islam, wajabal kaffu anhu, maka wajib kita menahan diri, tidak memusuhi mereka, tidak memerangi mereka, karena mereka sebagai muslim. Baik. Kultu, saya katakan tadi nukilan-nukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syai berkata, aku katakan, wa afadil hadis anna al-insana qad yaqulu la ilaha illallah wala yukaffir bima yu'bad min dunillah wa lam ya'ti bima ya'simu damuhu wa maluhu kama dalla ala dhalikal ayat al-muhkamat wal ahadith. Saya katakan hadis ini memberikan faedah bahwa manusia kadang-kadang qad yaqulu, qad kalau dengan fi'il mudhari artinya kadang-kadang, qad kalau dengan fi'il madhi artinya sungguh-sungguh telah, tetapi kalau dengan fi'il mudhari artinya kadang-kadang, qad yaqul, manusia kadang-kadang berkata la ilaha illallah, ternyata dia tidak mengingkari apa yang diibadahi selain Allah, tidak mendatangkan sesuatu bukti yang menyebabkan dia terjaga darahnya dan hartanya, sebagaimana ditunjukkan dalam ayat-ayat yang muhkamat dan hadis-hadis. Artinya manusia bisa saja mengucapkan la ilaha illallah, tetapi ternyata masih tetap diperangi karena tidak mendatangkan hal-hal yang menjaga darahnya dan hartanya. Apa itu? Penerapan syariat secara zahir, tidak juhud. Itu diantaranya. Qala al-musannif rahimahullah, berkata musannif rahimahullah, wa syarhu hadhihi tarjamah ma ba'daha min al-abwab. Kata penulis matan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kata beliau, syarahnya, penjelasan dari bab ini adalah bab-bab setelahnya. Ini masih sekian lagi bab, ini semuanya menjelaskan apa yang dibahas di sini. Karena kitab ini membahas tentang tauhid. Qultu wa dhalika anna ma ba'daha minal abwabi fihi ma buyyinat tauhid aw fihi ma yubayyinat tauhid wa yuddih ma'na la ilaha illallah. Saya katakan, kata Syekh Abdurrahman Al-Syaikh, yang demikian karena bab-bab setelah ini adalah padanya ada penjelasan-penjelasan terhadap tauhid dan keterangan-keterangan terhadap makna la ilaha illallah. Wa fihi aidan, dan padanya juga ada bayanu asya'in katsirah min asyirkil asghar wal akbar. Di dalamnya juga ada contoh-contoh yang sangat banyak dari syirik-syirik kecil dan syirik-syirik besar. Wa ma yuwassil ila dhalika min al-ghuluw wal bid'ah, bahkan dijelaskan pula apa yang membawa kepada kesyirikan tersebut, apa yang membawa manusia ke dalam kesyirikan tersebut, yaitu al-ghuluw wal bid'ah. Ghuluw, berlebih-lebihan dalam mengkultuskan seseorang, dan bid'ah, mengada-adakan ajaran-ajaran baru. Ini akan mengantarkan pada kesyirikan-kesyirikan. Mimma tarkuhu min madmuni la ilaha illallah, yang tentunya tarkuhu, meninggalkannya, adalah konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Kalau seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, konsekuensinya menjauhi kesyirikan-kesyirikan dan juga menjauhi jalan-jalan menuju syirik. Berarti meninggalkan kesyirikannya, meninggalkan pula jalan-jalannya seperti ghulu wal bid'ah, meninggalkan sikap ekstrim, sikap melampaui batas, sikap berlebih-lebihan dalam mengkultuskan seseorang, sikap bid'ah, mengada-adakan ajaran baru dengan sembarangan. Ini berbahaya, karena itu jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan-kesyirikan. Maka madmunu la ilaha illallah, konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah adalah tarkuhu, meninggalkan sikap ekstrim, sikap melampaui batas, sikap berlebih-lebihan dalam beragama karena khawatir akan menjerumuskan ke dalam kesyirikan-kesyirikan. Faman arafa dzalika wa tahaqqaqahu. Siapa yang mengetahuinya dan sudah membuktikannya, tabayyana lahu ma'na la ilaha illallah, akan jelas baginya makna kalimat la ilaha illallah. Wa madallat alaihi min al-ikhlasi wa nafi syirk, dan juga akan tahu apa yang ditunjukkan oleh kalimat tadi dari keikhlasan, pemurnian ibadah hanya untuk Allah, wa nafi syirik, dan menghilangkan kesyirikan-kesyirikan. Wa bididdiha tatabayyanul asya'u, dan dengan lawannya segala sesuatu menjadi jelas. Sahih apa sahih? Itu kaidah umum. Manusia sudah tahu. Kalau bididdiha tatabayyanu asya'u, dengan lawannya sesuatu menjadi jelas. Kamu tahu apa itu dingin, akan jelas dengan apa? Dengan lawannya, tidak panas. Kan begitu. Kamu tahu apa itu panas? Panas itu tidak dingin. Sehingga kalau kita bicara tauhid, akan jelas tauhid kalau kita menjelaskan pula lawannya. Tauhid itu beribadah pada Allah saja, tidak melakukan kesyirikan besar maupun kecil. Nah, ini penjelasan lawannya. Syirik besar, syirik kecil, itu lawannya tauhid. Akan jelas tauhid dengan menjelaskan pula bahaya kesyirikan-kesyirikan. Wa bididdiha tatabayyanul asya'u, dengan lawannya sesuatu akan jadi jelas. Fa bi ma'rifatil asghar minasyirki, maka dengan mengenali syirik-syirik kecil, yu'raf ma huwa a'zam minhu, akan kita kenal apa yang lebih besar daripadanya, yaitu syirik-syirik besar. Dengan tahu berbahayanya syirik-syirik besar, kita akan tahu bahwa syirik besar ini akan menghilangkan tauhid, al-munafi lit tauhid. Wa ammal asghar fa innama yunafi kamalu, adapun yang kecil hanya mengurangi kesempurnaan tauhid, tidak menghilangkan. Syirik-syirik kecil hanya mengurangi kesempurnaan tauhid, tidak menghilangkannya. Tetapi yang besar, munafi lit tauhid, syirik besar akan menghilangkan tauhid sama sekali. Faman ijtanabahu fahuwal muwahhidu haqqan, maka siapa yang menjauhi syirik besar dan syirik kecil, berarti dialah seorang muwahhid yang sesungguhnya, seorang yang bertauhid yang sesungguhnya. Wa bi ma'rifati wasa'ilis syirki, dan dengan mengenali jalan-jalan yang membawa pada kesyirikan, wanahi anha, dan larangan daripadanya, litajtanib au litujtanab tu'raful ghayat, akan diketahui tujuan-tujuannya. Allati nuhiya 'anil wasa'il li ajliha, yang dilarang jalan-jalannya karenanya. Baik. Fa inna ijtinaba dzalika kullih yastalzimu at-tauhid wal ikhlas. Karena sesungguhnya menjauhi semua itu adalah konsekuensi dari tauhid dan keikhlasan. Bal yaqtadihi, bahkan keharusan dari tauhid dan keikhlasan adalah menjauhi jalan-jalan kesyirikan. Perhatikan tentang satu kaidah. Kalau kaidah bididdiha tatabayyanul asya'u sudah mafhum, bahwa dengan lawannya sesuatu jadi jelas. Kalau kita tidak kenal syirik, kita tidak kenal apa itu tauhid. Kita kenal tauhid, kita akan kenal apa itu syirik. Sebab saling berkait. Tauhid itu lawannya syirik, syirik itu lawannya tauhid. Sekarang kaidah yang kedua. Kalau ada jalan-jalan menuju sesuatu, dilarang. Ini ke arah sana, jangan. ini mengarah sana, jangan. Ini mengarah sana, jangan, jangan, jangan, jangan. Kira-kira goyahnya dilarang enggak? Hah? Jawabannya, ya nemen. Ya lebih-lebih lagi, kan begitu. Jalannya aja enggak boleh. Apalagi perbuatannya. Contoh zina. Zina. Apakah Allah mengatakan la tazni? Jangan berzina. Tidak. Allah berfirman dengan bahasa wala taqrabu. Wala taqrabu zina. Wala taqrabu zina. Jangan dekati zina, apalagi ngerjakan. Apa maknanya wala taqrabu zina? Semua jalan yang menuju zina dilarang. Mengapa? Karena inilah yang merupakan tuqarribu ila zina. Memandang lawan jenisnya haram. Apa kata Allah? Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan pada orang beriman, tundukkan matamu. Demikian pula qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna. Katakan pada para wanita, tundukkan pandangan-pandangan mereka. Dilarang. Demikian pula ikhtilat, bercampur dalam satu tempat laki-laki perempuan, dilarang. Wa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau engkau ingin bertanya pada ummahatul mukminin, para istri, maka dari balik hijab, tidak masuk ke rumahnya, tapi dari balik hijab. Demikian pula berdua-duaan dengan yang bukan mahram. Haram. Tapi kenapa ini semua diharamkan? Tariq ila zina. Jalan kepada zina. Maka betapa mengerikannya zina. Karena jalan-jalannya juga haram. Bukan hanya zinanya. Jalan-jalan menuju zina haram. Demikian pula kesyirikan. Jalan-jalan menuju syirik haram. Hulu, berlebih-lebihan. Ekstrim dalam mengkutuskan seseorang. Membesarkan kuburan. Membangun kuburan, memberikan lampu pelita. Jangan, jangan, jangan. Apa itu syirik? Belum. Tapi jalan menuju syirik. Rasulullah SAW melarang dengan sekian banyak hadis. Akan ada nanti dalam babnya insyaAllah. Tidak boleh meninggikan bangunan kuburan. Tidak boleh meninggikan lebih dari satu jengkal. Tidak boleh memberi ini, memberi itu. Tidak boleh memberi kuburan seterusnya. Demikian pula bid'ah. Wal muhdatsah, jangan bikin ajaran baru. Nanti jadi salah. Jatuh ke dalam kesyirikan. Apalagi semua jalan-jalan menuju syirik dilarang. Kalau jalan-jalannya saja dilarang, apalagi kesyirikannya. Mafhum? Itu kaidah penting barakallahu fikum yang ingin disinggung oleh beliau dalam kitab kita ini. Wa fiha aidan min adillati tauhid, dan padanya juga ada bukti-bukti tauhid, bahwa di antara bukti yang menunjukkan tauhid adalah itsbatus sifat, menetapkan sifat-sifat. Wa tanzihur rabbi ta'ala amma la yaliqu bi jalalihi, dan mensucikan Allah dari apa-apa yang la yaliq, tidak pantas. Yaliq, itu bahasa Indonesia. Atau bahasa Indonesia ngambil dari bahasa Arab. Dari kata laik, laik, layak. Laik. Kemudian dibaca laik. Jadi kalau mereka bilang laik itu suka, kalau bahasa Arab dan bahasa Indonesia, laik itu adalah ini, layak. Dari kata layak. Kalau layalik, tidak layak. Tidak layak. maka termasuk bukti tauhid seseorang adalah mensucikan Allah dari apa-apa yang tidak layak baginya. Tidak layak dengan kehormatannya dan kemuliaannya. Wa kullu ma yu'arrif billahi min sifati kamalihi wa adillati rububiyyatihi yadullu ala annahu huwal ma'bud wahdah. Dan setiap apa yang mengenalkan diri kepada Allah dari sifat-sifatnya, sifat-sifat kesempurnaannya, dari bukti-bukti rububiyahnya, semua menunjukkan bahwa dialah Allah satu-satunya yang pantas untuk diibadahi. Wahdahu. Wa anna al-ibadah la tasluh illa lahu. Dan bahwasanya ibadah tidak layak, tidak cocok, kecuali untuknya saja. Wa hadha huwa at-tauhid. Dan itulah makna tauhid. Wa makna syahadat la ilaha illallah. Intaha mulakhasan. Barakallahu fikum. Allah taufiq al-afiyah wal-hidayah wa rahmah. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.